tentang pakaian jadul ibu saya banyak yang kesurupan. Yeah. Kalau karyawan-karyawan baru nggak tahu. Yang lama-lama itu Bapak Elsi itu keluar dari rumah. Paling polsek, polseket. Sudah 2 tahun. Apa yang bisa diambil Pak dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini sih apa gitu sih? Semoga ya buat kedepannya kan orang-orang bisa apa ya, jangan selalu memandang sebelah mata lah. Kalau kita kerja malam gini jangan suka remehin juga, kita juga kerja kayak gini kan juga bukan keinginan kita. Tapi gitu kayak gini perlu nggak tuh sebenarnya? Apa? Perlu nggak tuh? Perlu lah, juga perlu lah. Tapi ya, sangat mudah diterima ya dengan bahasa yang disampaikan ke semua. Mengena sekali nggak Pak di hati? Sedih lah, sempat sedih. Kenapa sedih mas? Sedih? Ya sedih aja kalau kemarin lihat langsung ada kabar kayak gitu kok pengajian di tempat hiburan malam gitu. Kesalahannya coba. Udah berapa lama kalau kayak Bidi kerja di kayak gini? 2 tahun. Aku udah 2 tahun di sini. Dan selama ini ikut terus dalam pengajian. Pertama kali ikut tahun berapa, Mbak? Pertama kali ikut tuh tahun 2016. Ya. 2016. Pertama kali diajak gitu, rasanya gimana? Ya, sempat loh. Ternyata ada juga ya tempat hiburan malam terus ngajakin pengajian bareng gitu. Ridho-Mu di tengah-tengah kemaksiatan kami, ya Allah. Kami memang bukan orang baik, ya Allah. Kami penuh dengan maksiat. Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seburuk apapun andalan manusia pada kami. Pas jadwal siraman rohani kan karena Gus Miftah lagi gini, Pak di Bose itu ada tausiah. Itu sebetulnya dari dulu juga selain honor kita, walaupun kita kerja di dunia seperti ini, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Itu yang paling utama. Makanya di sini itu bukan diwajibkan ya, tapi atas anak-anak kemauannya sendiri, mereka datang sendiri, kita hanya memberi tempat. Dan Gus Miftah kebetulan salah satu ustadz yang masuk ke sini itu dengan ikhlas, dengan ilmu dia memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak, mengajak ya kalau kerja-kerja tapi jangan lupa ibadah, intinya seperti itu. Antusiasme apa para pekerja di sini terkait dengan adanya kegiatan seperti ini, Bu? Oh, seneng. Orang kalau puasa aja mereka udah berhenti 1 bulan aja udah, Mbak kapan pengajian, Mbak kapan siraman rohani, udah pada nanyain. Kalau pas lagi Gus Miftah, ya mungkin selama ini mereka juga tidak setiap hari membaca doa-doa. Nah itu kita juga berusaha mengingatkan mereka gitu loh. Ya, jadi dari Gus Miftah sendiri selalu mengajarkan untuk ya mengingatkan kita semuanya di sini agar selalu ingat.